نيتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم على هذه النية وكل نية صالحة. وعلى منا وسيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأمي بستان بن عمر بن حسين الكثير وأمي فاطمة وأمي مزنة وأمي شيخة وأمي نور وأخينا حسين حسن حسين وعلي وأحمد وعلوي وأختنا سعود وأخينا محمد بن علي بن عبد القادر السقاف عمي أحمد بن عبد الرحمن السقاف طه بن عبد الرحمن السقاف عبد الله بن عبد الرحمن السقاف ليلي بنت عبد الرحمن السقاف ووصولهم وفرهم المنتسبين إلى مجمعين وإلى أرواح الحبيب أنيس بن علي بن الحبشي والحبيب أحمد بن سقاف بصري والحبيب علوي بن علي الحبشي والحبيب أحمد بن علوي الحبشي والحبيب عبد الله بن حسين عبد الله بن محسن السقاف وإلى زين الحبيب عبد محمد بن عبد العادل بن شيخ الجفري وإلى زين الحبيب وإلى زين الحبيب عبد الله بن جوان وإلى زين الحبيب جعفر بن شيخ والحبيب محمد وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى أبا حسن منهاج وإلى أرون بحمد سربع سبابونغان وإلى أرون بح سلمان بابونغان وإلى أرون بح يومر بن يومر وإلى أرون بح أحمد مصطفى مهدي الدرس وإلى روح وإلى روح بها إدريس كاجلان وإلى روح بها مسؤول كبلان وإلى روح بها محمد خسنا الرشيدي وإلى روح بها دلهار وإلى روح محمد دلهار وإلى روح بها ناوير كرابيا وإلى روح بها معصوم وإلى روح بها المنصوم تبقى بوصولهم وفرهم ومتزمين إليهم أجمعين وإلى أرواح مشايخنا أهل الذكر والتوحيد خصوصا من دمان وبباكي بهاجر مهرجنا وأصولهم وفرهم ومتزمين إليهم أجمعين Lai. Wa ila ruh almarhumah Syarqiyah binti Utuh. Wa ila ruh bapak nama siapa le? Bapak Herman bin Haji Mansur wa ila ruh Haji Umi Banggil wa ila ruh Haji Zaini Abdul Ghani wa ila ruh Mbah Syarwani Abdan wa ila ruh Mbah Syekh wa ila ruh Syekhana Syekhana Muhammad Arsyad Al-Banjari wa jami' masyayikhina wa ila ruh Mbah Khalil Bangkalan wa usulihim wa buruhim wa tisibin ilaihim ajma'in wa ila ruh Mbah Asnawi wa ila ruh Mbah Nawir wa ila ruh Mbah Nawir wa ila ruh Mbah Asnawi wa ila ruh Mbah Harwani wa usulihim wa buruhim wa ila ruh Mbah Sabin wa ila ruh wa ila وإلى أرواح مشايخنا أهل الذكر والتوحيد ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين دين الإسلام ولمن الله تعالى شاهم برحمة المغفرة وأن الله يغفر الذنوب وسهل المطلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم بسل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وما استمتعتم بها فاليوم تعزون على عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فاليوم تجزون على عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رآه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم ما سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا خنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طمعه وأنهار من حمر لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. آمين. فيقول الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين يا أرحم الراحمين الله الله الله الله الله الله يا ربي صلي على المختار طه الرسول الله الله الله الله الله يا الله يا ربي صلي على المختار طه الرسول على فينا باب مولانا طرحنا الحمود راجل منه المواهب والرضا والقبول الله الله الله الله الله الله يا ربي صلي على المختار طه الرسول يا فرد يا خير الرموت هب لنا كل صول واختم لنا منك بالحسنى نار القبول الله المختار طه الرسول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك بمرآة طه الرسول الله الله يا الله صلي على المختار طه الرسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واكبر دعانا فإن تحت بابك نزول الله الله يا الله يا ربي صلي على المختار ضيف البابك ولسنا عنه يا الله نحول وظننا فيك وفير والأمل فيه طول الله الله يا الله الله يا الله يا ربي صلي على مختار طه الرسول نبغى كرامة بها تسكو جميع العقول نسلك على صدق في صبل الرجال الفحول الله الله يا الله الله صلي على المختار طه الرسول صبر التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من اسم الكون يزول الله صلي على المختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل وصاحب ما داعي أجاب القبول الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربي صلي على المختار طه الرسول أحسن أحسن الله إليك. Di sini sebelum saya lanjut ada pengumuman pengajian dalam rangka Nuzulul Quran bersama saya dan bersama para ustadz, para ulama, para kiai insyaallah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli malam 26 Ramadan. Malam 26 Ramadan waktunya jam 8 pada salat tarawih. Sampai rampung, sampai rampung. Insya Allah tapi malamnya tetap di sini lagi. Jam 11 sudah di sini. Jam 8 mulai acara di sana setelah salat tarawih. Tempat di Pondok Pesantren Darul Karomah Mertokusumon, Mertokusuman RT2 RW7 Gandean Surakarta. Gandean. Oke. Di Gandean di Mertokusuman di belakang SMA 3, SMA Negeri 3 di situ. Insyaallah jam 8 insyaallah mulai di sana khatmul Quran. Insyaallah diharap kehadirannya. Alhamdulillah. Kita lanjut kemarin kita peranan anak dalam menentukan kehidupan orang tua. Terakhir kemarin itu sudah 3 cara untuk menjadikan anak itu soleh atau soleha. Kemarin sudah kita bahas. Pertama doa, ya. Kedua kita anak kita ajak dan kita arahkan orang tua, perhatian orang tua terhadap pergaulan anak tersebut. Ya, pertama tadi doa dulu. Terus mulai saiki sing durung kawin-kawin kuwi. Donga sing wis kawin kebacut duwe anak to. Dongake nang ya Allah, riyen kula lali. Lah sakniki Gusti, donga kula sambungaken putra-putra kula. Terus dijak ten panggilan-panggilan wong sing soleh-soleh, kajenge putra-putri jenengan. Terus insyaallah enten hubungan kalih tiang-tiang ingkang soleh. Tapi putra-putra sing ora ngrepotke ten majelis. Enten putra sing keluyuran pencolotan ning majelis iki kok ning omah sik. Engko nek wis kira-kira wis rada tenang akid gawa ning majelis. Bukan dak boleh. Wong ngomongi kon gawa ning majelis, sak omah kabeh digawa ning majelis tapi pencolotan kabeh apa ora mumet ning majelis iki. Ya tetap adab kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membawa anak dan kebetulan anaknya itu pencolotan, dicekel, digendong, dipangku, aja diculke. Kadang pengajian mboke kuwi nggawa anak mboke mainan HP wae anake ucul. Lah pengajian capopo? Nggih, hati-hati. Boleh dibawa di masjid, dibolehkan dibawa, cuman tetap diawasi. Kenapa? Putra itu dikenal ke, dijak digandeng melaku-melaku ketok masjid, duduile kuwi masjid le. Mengol le. Wah, masjid ya Pak, kuwi apa Pak? Menara le. Kuwi gune wong-wong ngandel iki biasane biyen zaman Kanjeng Nabi urung enek speaker menek ning dhuwur kono le. Wah, kok ya semangat ya Pak, semangat. Lah kuwi saiki enek mic kuwi krungu adzan turu terus. Enak mikir Allahu Akbar ni turu lah. Iki pencolotan megah dhuwur kena baru. Allahu Akbar, bakak bengok. Nah zaman dulu tu adannya itu tidak banyak dilakukan sebab orang enak mik. Lah mau saling dhuwur menara arep lagu dodo, orang kuat peduat tenggorokan ni. Tadi ling dhuwur menara itu saya dulu sering juga ke menara masjid sekap dulu. Nek lampu nek mati, kalau digengken kalau bapak ni, es kue adan ning dhuwur. Saya. Nah, wah itu niru Bilal. Cuman Bilal biar ni menorone ki mapi, nek menoro masjid segam biar ni sini telak seriti. Jadi piok piok munggah dhuwur petengah go center ni. Di sini telak seriti, seriti tok patah. Tekan dhuwur wis kesel ni. Kan ada lagu-lagu, yo aku wah. Allahu akbar, Allah serawan nek sing ngrungu malah. Adane bengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerungu sak Indonesia. Lah sebab ora enak mic, dadi andane ngono. Lah nek enak mic ya dienak-enake sithik to. Ben sing ngrungokke rada terhibur. Wah, iki adan nyenengke. Ya yang ketiga tadi, yang kedua dijauhkan anak-anak setelah donga, yang kedua dijauhkan anak-anak dari pergaulan sing ora cetha. Aja diculke. Biar membaur, baur piye nek baur karo wong-wong sing ora cetha kok mulih miso. Pak kuwi iso dadi bapak apa ora? Lho, kok iso teko omongan koyo ngene iki sikondi. Padahal anake ora pernah tak ajari ngene, bapak mboke apik kabeh. Tapi pergaulannya elek. Anak itu nanti akan ikut dengan orang-orang yang ada di pergaulan itu. Didelok temennya itu sama. Wong biyen itu diperhatikan temennya sapa to? Bolone anakku, oh bolone anakku wong saleh, culke. Oh bolone anakku wong misuh-misuh, geret, aja nyedaki kowe le. Nanti belajarnya dari situ. Walaupun di rumah bapak mbok iki soleh-solehah, tapi kalau temannya anak-anak itu tidak soleh-solehah, ya kacau. Yang terakhir kemarin kita bahas, dididik anakku salat. Dari kecil. Aja ngenteni ngene gede. Rasulullah itu ngedidik kan umur 7 tahun kudu diperintah nek perlu dipukul. Lawang saiki mukul anake lapor polisi. Pak polisi, hak asasi manusia ini bagaimana hak anak terhadap orang tua? Ya. Kenapa nak? Orang tua saya tiap subuh mukul saya pakai penjalin. Wah, itu berarti melanggar hak anak itu. Lapor ke Dewan Anak-anak. Wih, kan ada itu. Apa? Hak asasi anak-anak apa piye kuwi? Amnesti anak apa piye ora paham aku kuwi. Lapor. Wah, ini ada di Solo ada seorang anak setiap subuh digebuki karo bapaknya. Kowe nek polisi nang aku sebab apa Pak Le? Kowe digebuki bapak. Sebab kula mboten tangi salat subuh. Oh, kene. Kontong sisan. Muo. Ayo bali. Ngono. Oh, aja mbok terus ditik-tik. Ah, mbok tulis-tulis anake malah seneng. Aja. Saya berharap bapak-bapak polisi mungkin kalau ada di sini. Saya berharap supaya tidak terjadi benturan antara rakyat dengan aparat keamanan. Aparat keamanan kuwi nek iso. Dan saya tahu sudah berjalan ini. Sudah berjalan. Kalau ada masalah apapun di masyarakat, ojo langsung diputuskan melalui hukum dulu. Ojo. Digatok kesek. Misalnya permasalahan suami istri, undang saya wong loro piye? Kowe arep mbok lanjutke iki urusanmu. Kowe mau bareng ngampleng bojomu to? Nggih, Pak. Iki piye? Lebih baik dimaafkan aja ndak usah pakai diurus-urus pakai hukum. Nggih, ngoten nggih, Pak. Saya ini ngoten nggih, ngoten. Lah niku polisi. Jangan enek wong teko langsung seneng iki panganan nempuk. Lah, keliru. Diselesaikan dulu seperti itu, kalau sudah tidak bisa, wes orang iso tenan arep mbok laporke tetep, ayo laporke, bukan salah polisi. Akhirnya masyarakat dengan polisi itu menjadi mitra. Bukan menjadi musuh. Sekarang kan banyak polisi di pantai ini ngalor ngideli, gara-gara menungso itu dididik sama orang itu, gara-gara apa? Polisi itu jahat, siapa yang ngomong polisi jahat? Yang jahat ini madang menungso ini masyarakatnya yang jahat. Gelemi menang dewe. polisi ini disalah-salah kowe. Kowe entuk duit piro to, Beb? Lho ya ora entuk dhek. Lah iki aku iki ngandani maksudku nek enek masalah apa-apa antara masyarakat dan anu, polisi itu menengahinya dulu dengan cara apa? Dengan cara diselesaikan dulu. Tidak usah ditulis hukum-hukumnya kok keri, yang penting selesai sih. Ini sudah tidak bisa baru diurusi nganggo model hukum. Lanjutnya hari ini, rajin-lajinlah bersyukur. Suatu nikmat yang besar bagi umat Islam Indonesia khususnya karena para ulama-nya peduli membuka lembaga-lembaga pendidikan agama dari mulai pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ dan majelis taklim untuk membantu orang tua mendidik anak mereka. Yang mestinya sebetulnya itu tugas orang tua. Lah mestine lak syukur ta wong tua. Aku kira melu ngopeni anakku, tau-tau anakku iso maca Quran ngungguli aku. Lah kok iso ngono? Sebab tak titipke TPQ, tak titipke madrasah. Untung nang Indonesia iki masyaallah, pigiyo ke luar negeri ndak ada seperti Indonesia. Indonesia sak solo iki pondok enek piro? Puluhan. Di luar negeri ora satu-satu ning Malaysia wis sing cedhak tanggone dhewe. Ora akeh. Pondok pesantren sak Kuala Lumpur itu mungkin gor piro tok. Indonesia sak Surakarta, Surakarta solo tok solo wis puluhan. Apa ora bejo wae dhewe? Bejo. Guru-gurune yo akeh, sing ngajar akeh, sing ahli Quran yo akeh, sing ahli fikih akeh. Tinggal mang titip ke putra-putri jenengan ten para ulama ngono kok yo angel men. Kadang ora gelem titip. Aku nek titip karo kiai-kiai desa ngono kuwi kira-kira pintere kapan? Alah-alah, kowe kira mudeng kiai kota kuwi pinter iki gara-gara kiai desa. Ayo coba urutno nggo tekan ndi. Lho saya bisa menang Al-Mukarram ning kota kabeh ora mungkin keterakhir ya ketemu ndi? Watu Congol kan ngono. Ketemu di Magelang kon gunung gak nembah suka senang metese ngono. Kenal teng bendi mleh desa ten Kalioso kono ten gedung apa gedung ombo. Kenal lagi dari mana terus ketemunya gunung-gunung. Mbah bayi biasa kan di gunung-gunung pinter-pinter kabeh. Wegah ning donya. Sebab napa pondok-pondok pesantren kok ning dhuwur gunung? Kok ora nang nggon HI ngono kuwi. Cedhak Hotel Indonesia ngono. Nek mikir lak mesine saya akan membuat pondok pesantren di dekat bundaran HI. Ora nek sing mlebu wong stres. Bangsa salat khusyuk 800.000 ngono kuwi. Engko maca Quran sak jam iso pintep. Lho, ngomong iki piye iki? Oh, aduh, kawa ati-ati coba Gus. Khusuk, maca salat khusuk belajar 800.000 ning hotel. Belajari ning hotel. Tapi kalau pondok-pondok pesantren, kepingin salat khusuk, kepingin ini kalau kiai ini ayo le, kosekan WC ku isik. Cah saiki gah. Ngopo mondok kok kon ngosek WC. Kuwi nglatih mentalmu le. Kowe aja kakean ngomong, aja kakean sombong, awakmu karo regetan sing ning WC kuwi ijik reget awakmu. Mbah Harwani itu saya dengar ceritanya. Mbah Harwani Kudus niku murid Mbah Mansur Pompongan. Termasuk murid Mbah Mansur Pompongan. Niku setiap Jumat kerjaane napa? Bar Jumatan langsung orang nganggo ganti kelambi nimba. Ngisi kolah-kolah niki. Mbah Harwani lho. Lagone awake dhewe. Awake dhewe ora ngisi sekolah sak mulo sak Solo kon ngisine kabeh Haji iso pinter. Ngono Mbah Harwani iki ora mulai sik ganti klambi sik ora. Manut sami'na wa atha'na kalih gurune, ginane napa? Supaya mendapat ilmunya tuh cepet. Ora belajar kakean belajar, belajarnya cuman sedikit karena sami'na wa atha'na tadi sama Mbah Mansur Pompongan wis kowe wis apal mulya ngulang neng kono. Lho. Untuk rahasia, untuk sir. Dan saya kena ilmu an attabi'uka. Itiba sik melu sik lagi untuk ilmu. Lo melu ilmu guru ni diperintah murid tak zaman saya ini. Guru ni teko tengah-tengah murid je bal-balan. Alu juga. Murid tu yang dah ni guru ni wedi karo murid saya ini. Guru wedi karo murid. Nek biar. Urung guru ni teko murid 10 sepuluh bisa ngarep ini dah kan? Ditelok sing pojok ngapa mau melu ngguyu-ngguyu. Kene tanganmu iki ceples. Inggih, Mbah. Wes lungguhna. Ngono lapar karo bapake malah disyukurke. Pak aku mau diceples mbahe. Sebab apa? Ngguyu. Ayo nek aku ora gor ceples, tak kene lambemu ngguyu ra pok langsung. Iki bapak sing waras. Wah ini bapak berarti kejam orang kejam iki sing nyelametke. Lah kowe belajar kok nguyang-guyu. Belajar guru wis teko wis ngentat-ngentut ping 100, kowe teko ngaji urung. Hari tinggal 5 menit ngono to, asalamualaikum pulang. Kesel ngurusi murid-murid model kaya ngono kuwi. Jadi bejo ya syukur alhamdulillah. Tinggal bagaimana pedulian orang tua mengarahkan anaknya untuk bergabung. Tinggal lebokke ning di dilebokke pondok-pondok sing waras-waras ya dadi waras. Pondok sing ora waras ya ora waras. Ngono kuwi tergantung sing ngarahke to. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua anak lahir sik tinggal bapake ngarahke ning ndi. Nah, diarahke ning pondok-pondok pesantren ahli sunnah nggo ya metune iso afdhalud dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Iki samono. Tapi mlebune pesantren sing ora anu siapa yang berbicara silakan dikit-dikit syirik, tidak ada aturannya. Wah. Bapake mati ora ana sing ndongani. Bapake mati ning kuburan iki kok sepi men. Anakku siji ora ana sing ndonga iki piye? Lah, gelo lho. Makanya kan padang bulan lamun wong tuwa, lamun wong tuwa kliru mimpile. Alamat bakal ketun burine. Wong tuwa loro kundur ing ngarsa pangeran. Anak putune padha ora gelem tahlilan. Gara-gara apa? Wong tuwa kliru mimpine. Wong tuwa aja percaya nanto. Anak saya sekolahkan ke Mesir, Beb. Bener Mesir ki ya padha Indonesia macam-macam. Enek sing seneng tahlil, enek sing ora seneng tahlil. Kabeh dulur, saya tidak menyalahkan. Cuman gara-gara aku ki kepingin didongani anakku, ya anakku tak lebokke pondok sing kira-kira engko nek metu ndongake aku. Ngono. Ora tak lebokke pondok metu malah misuwi aku. Kowe dadi bapak iso ora? Ini syirik. Bapak ngajari syirik, bapak ngajari ora waras. Naudzubillah min dzalik. Kok banyune mati ngopo kowe? Dia mati tenan masa mati-matian dia coba ndelok ini banyune. Kuwi kenapa iki gara-gara apa iki ketak wong apa ben nek suara banyu ki nyenengke. Wujud syukur kepada Allah. Allah berjanji akan menambah nikmatnya dengan mewujudkan anak yang soleh dan solehah. Jenengan syukuri sedaya pondok pesantren tepiki wonten mang titipke. Mungkin nek pun jenengan titipaken ten panggenan ingkang pas, jenengan mungkin nikmat putra putri jenengan dados tiang soleh soleha. Putra putri jenengan ajeng bidah sekolah. Assalamualaikum pak. Dicium tangane, cium baduke bapak mbok ya. Ora seneng. Seneng bapak ya. Aduh ya Allah Gusti anakku kok yo pinter men kaya ngene. Ngono kuwi. Jadi bukan terus malah justru mau kon sekolah ora gelem malah engko nek mangkat sekolah malah gor kaya awi-awian kaya model. Pak, mangkat sik yo. Oh iya. Alah. Lho katanya itu kita ini model sekarang ini zaman tidak boleh terlalu ada gap antara anak dan orang tua. Waduh. Kalau ada gap sama anak dan orang tua nanti anak-anak akan menjadi anak-anak yang minder dan takut di depan orang tua, di belakang tidak takut. Oh ya wes. Milia ngono wae terus. Waspada. Wala ngono. Anake mbok ngono ke terus suwi-suwi anake suwi-suwi, Pak. Tolong motormu ku tokno sik. Lah bapak sing manutan iki gara-gara golek jatah rokok saka anak, ya manut. Anak-anak sing kaya ngono kuwi ora mungkin seneng uripe ning donya. Pasti susah. Kenapa? Karena mereka selalu menghinakan dan selalu berbuat satu perbuatan yang menyakitkan hati orang tuanya. Jangan sampai teledor membiarkan anak-anak kita di tengah-tengah kehidupan yang banyak lembaga pendidikan agama. Sehingga anak kita tidak mengetahui dirinya, Tuhannya, agamanya. Ini adalah satu kekufuran. yang diancam oleh Allah. Nek wis enek pondok-pondok pesantren, enek TPQ, enek guru-guru, putra jenengan mboten ngerti ilmu agama, berarti jenengan tanggung jawab. Dituntut kali Allah. Dituntut kenapa anak kamu tidak sholat? Kenapa enggak dituntut mengge? Senajan jenengan sholat, senajan jenengan masya Allah. Nggih maaf, sorbane gedene kaya apa? Kowe kene tok jubahe dawa, nggih. Buat ireng, anake ora sholat, tetap dituntut gara-gara ora dit. Kecuali kalau kita sudah mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka atau menitipkan mereka kepada guru-guru dan pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita dapat rajin-rajin mensyukuri nikmat Allah yaitu berupa pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah ini tadi. Tiap hari dongakno putra-putri jenengan, ojo kesel. Terus nek nesu barang ojo nganti wani-wani ngomong sing elek. Baik terhadap istri, terhadap anak, terhadap siapapun. Nek ngamuk kuwi kudu dibarengi donga. Masyaallah. Cah soleh, kowe kok maling ditembokmu to cah. Cah soleh. Nanti insyaallah tak dongake kowe mudah-mudahan dadi wali gede. Tapi aja maling nah yo le, ngono. Lah malah mbok pisuwi, jaran kowe ngene. Maling terus wedhus kowe iki. Lah. Ya wis, akhire yo maling terus wedhus mbok ajari. Wedhus iki kon salat ora iso. Wedhus iki kon ayo wedhus turu sing genah ora iso. Ayo wedhus mangan ki sing anu ya ora iso wedhus. Gara-gara dongane sapa? Dongane wong tuwa. Jadi hati-hati anak-anak sing angel-angel dididik iki di antaranya pertama gara-gara dongane wong tuwa, wedhas-wedhus ke setan-setan ki setan kowe iki. Lah kok setan anakmu dhewe kok setan lah bapake sapa? Lah anake setan, bapake yo ngungkuli, mboke yo ngungkuli aja ta. Aja nganti anak-anak iki diomongi kaya ngono. Ya, insyaallah itu anak-anak. Ada cerita tadi yang saya bawakan di tempatnya Gus Karim. Saya tadi buka di tempat beliau. Cerita Sayyidatina Khadijah. Ini keyakinan yang luar biasa. Dan cerita Sayyidina Ali nanti. Sayyidatina Khadijah ini, menurut riwayat ada yang menceritakan. Sewaktu beliau punya anak yang bernama Abdullah. Anak itu lahir setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masih tengah-tengah menyusuinya. Si Abdullah putra Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang digendong oleh ibunya yang bernama Khadijah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan menyusui dan disusui. Ya, keadaan disusui putra ini diambil nyawanya oleh Allah. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada istri yang luar biasa atau wanita yang luar biasa di muka bumi ini seperti Khadijatul Kubra. Wanita yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala jodohkan dengan Nabi Muhammad langsung. Wanita yang karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan kenikmatan-kenikmatan karena beliau adalah wanita yang selalu membela dan selalu memberikan apa yang beliau ingin minta, yang beliau miliki untuk Allah dan Rasulnya Muhammad. Wanita yang pertama sholat di belakang Rasulullah adalah Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra ini mendapatkan, ada beberapa orang yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Allah titip salam, menyampaikan salam melalui Nabi, melalui malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah yukri'uka salam, Allah mengucap salam kepadamu, dan Allah pula mengucap salam kepada Khadijah istrimu. Salam dari Allah langsung, ini menjadikan tanda bukti bahwa beliau jaminan masuk surga. Salam dari Allah. Jaminan beliau masuk surga. Siapa? Orang dapat salam dari Allah langsung. Termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hababah Khadijah ini waktu menyusui putranya Abdullah, saat menyusui putra tersebut diambil nyawanya oleh Allah. Beliau sebagai manusia biasa, Beliau seperti kita, punya rasa. Beliau menyampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis, "Ya Allah, seandainya Engkau menunda kematian putraku ini agar ia kenyang dahulu menyusu, alangkah lebih baiknya ya Rabb." Di saat itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan istri tercinta dalam meneteskan air mata. Khadijah masih tetap memeluk putra beliau ini karena beliau mengharapkan putra. Tetapi Allah selalu mengambil putra beliau. Ditinggalkannya Fatimah Zahra yang mempunyai keturunan sampai yaumil qiyamah. Saat itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Khadijah, jangan engkau sedih dan jangan engkau menangis. Saat ini putramu Abdullah telah disusui oleh bidadari-bidadari. Yakini bahwa saat ini Abdullah telah disusui oleh bidadari. Ia masih tetap menyusu. Apakah engkau ingin melihat?" kata Rasulullah. "Engkau ingin melihat bagaimana saat ini putramu yang lagi disusui oleh bidadari?" Rasul Muhammad manusia yang bisa meminta kepada Allah apapun yang sulit, apapun yang tidak masuk akal manusia, Allah bisa menciptakan dan Allah bisa mendatangkan dan Allah bisa memberi. Karena Allah mempunyai kekuasaan. "Idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun." Allah mempunyai sifat kun fayakun. Allah bisa memberi apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Di saat itu Khadijah mendengar ucapan kasih sayang dari Rasul, ucapan jaminan dari Rasul bahwa putranya Abdullah yang tadi belum sampai kenyang menyusu beliau, saat ini telah disusui oleh bidadari-bidadari, beliau tersenyum. "Ya Rasulullah," beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Ya Khadijah, mau aku tunjukkan?" Kata ya Khadijah, "Tidak ya Rasulullah. Aku tidak perlu itu. Ucapanmu ini sudah cukup bagiku, jaminan buat putraku ini tadi." Jadi bagaimana Khadijatul Kubra waktu mendengar ucapan Rasulullah, "Maukah engkau aku tunjukkan bagaimana saat ini putramu saat ini disusui oleh bidadari-bidadari?" Beliau mengatakan, "Tidak usah, karena ucapanmu ini pasti. Karena engkau tidak mengucap kecuali itu wahyu dari Allah." Jadi tenang dan gembira. Keyakinan Hababah Khadijah waktu disampaikan Rasulullah bahwa putranya telah disusui oleh bidadari, ini yang perlu kita tiru. Kita sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad. Allah menyampaikan, barang bersiapa yang bertakwa, barang siapa yang taat, barang siapa yang ini akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan nikmat, akan mendapatkan hayatun thayyibah, akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang baik, akan mendapatkan apa yang diinginkan, membela Allah akan dibela oleh Allah, merahmati sesama akan dirahmati oleh Allah. Tetapi kita tidak melakukan. Kita tidak percaya dengan jaminan Allah. Tidak percaya dengan jaminan Rasul. Barang siapa yang merahmati, Allah pasti merahmati. Kuncinya cuma begitu. Sewaktu kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita harus menjadikan diri kita manusia yang mengasihi seluruh makhluk Allah. Pasti kita dapat. Tapi kalau kita minta kasih sayang Allah, kita pelit, kita kejam, kita iri, kita dengki, kita hasud, kita rakus, kita sombong, mustahil kita dapat. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki dari Allah yang banyak, sedekah keluarkan. Sedekah baik harta, baik ilmu, baik tenaga, pikiran, apapun bisa kita sedekahkan. Minimal kita tidak menyakiti saudara kita, itu sedekah. Minimal lagi kita senyum kepada siapapun orang-orang yang kawan maupun lawan. Kalau kita senyum kepada mereka berarti kita tidak punya lawan, kita hanya punya kawan. Bagaimana Khadijatul Kubra? Anda bayangkan masih mendekap anaknya. Anaknya dalam keadaan sudah diambil nyawanya oleh Allah. Anak yang diharapkan untuk bisa dewasa, untuk bisa menjadi anak yang nantinya menjadi istilahnya qurratul ain, bisa menghibur orang tua, diambil oleh Allah, mendapat berita dari Rasulullah bahwa dia saat ini dilanjutkan air susumu wahai Khadijah, dilanjutkan dengan air susu bidadari di surga. itu yakin dan tersenyum. Kita sudah dijanjikan Allah macam-macam, kita masih ngersuloh terus. Ya Allah beripun, ya Allah Gusti beripun, na'udzubillah min dalik. Ayo, keimanan Khadijah ini dipegang betul. Yang kedua, cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana keperkasaan beliau? Kan ada di Salatullahi malahat kawakib itu lagunya gimana itu? Salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi man rakib al-lajayib. Salatullahi malahat kawakib على عمد خير من ركب سيدنا علي بن أبي طالب كقام بركاس مولية البعائم سيدنا علي بن Abi Talib gagah perkasa mulia tanpa aib. Salatullahi wa rakib al Salam alaikum. Gagah perkasa tanpa aib. Sayyidina Ali ini tidak pernah memeluk agama lain kecuali Islam. Dari kecil beliau ikut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada aib sedikitpun. Sayyidina Ali, Rasul mengatakan, Ana Madinatul Ilim wa Aliyu Babuha. Aku Madinah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Saat itu orang berusaha untuk membunuh Sayyidina Ali tidak pernah ada yang mampu karena di dalam peperangan Sayyidina Ali bukan melihat depan, lain dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu kalau pelang yang dilihat di depan aja semua tebas sama Sayyidina Hamzah. Tapi kalau Sayyidina Ali selalu lihat depan, kanan, kiri dan belakang hingga sulit manusia akan membunuh Sayyidina Ali. Tidak ada jalan lain kecuali dibunuh di waktu sholat. Karena Sayyidina Ali kalau sudah di waktu sholat, pernah beliau ini kena panah, anak panah. Beliau mengatakan, ambil anak panah ini di waktu aku sholat. Jadi seakan-akan apa? Sholat itu adalah obat bius untuk penyakit-penyakit. Kalau kita kan disuntik mati dulu, bius dulu. Baru kita dioperasi. Ini enggak. Ambil nanti waktu sholat. Setelah diambil dan tidak terasa Sayyidina Ali. Masa sudah? Sudah. Dicabut nih, cabut nih. Orang kerasa. Kenapa? Di situ yang dipikir bukan masalah nyabut ininya, yang dipikir Allah penciptanya. Begitu pula putranya, begitu pula cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Waktu sholat di rumahnya dan rumah itu terbakar, beliau tidak terasa api, panasnya api sama sekali. Orang teriak, wahai Ali, wahai Ali. Setelah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Dilihat, subhanallah. Rumahnya ini hangus dibakar. Kamu tadi tidak merasa, saya bagaimana merasakan api dunia. Sedangkan saat itu saya masih takut dengan api neraka. Karena aku takut dengan api neraka, api dunia tidak terasa. Bagaimana manusia-manusia yang takut sama Allah, itu dunianya bagi mereka itu tidak pernah ada takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah ragu. Mereka hanya mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang dibela. Subhanallah, Sayyidina Ali ini dibunuh. Dipedang. Ada yang mengatakan itu ada saraf-saraf yang ke otak ini kena. Sampai ke otaknya. Dalam keadaan dipedang seperti itu Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Munzam. Ya, waktu itu yang medang ini ketangkap oleh orang-orang yang ada di sekitar. Sayyidina Ali posisinya masih sadar. Itu nek kita jatuh dari atas sejak gini, gagar otak, lali pisan kabeh. Tidak ingat, ini masih ingat semua. Lalu Sayyidina Ali mengatakan apa? Dipanggil putra-putrinya Sayyidina Hasan dan Husain, sini wahai putra-putriku. Subhanallah. Pesanku kepadamu, ini dalam keadaan tidak sadar, istilahnya dalam keadaan sakit. Beliau yang mestinya menurut orang-orang yang hebat-hebat ini, mestinya ini sudah hilang akalnya. Tetapi saat itu beliau masih ingat, ini hebatnya orang-orang yang taat sama Allah. Orang yang taat sama Allah, apalagi ini Madinatul Ilm wa Ali Babuha, dijaga sama Allah, tidak mungkin lali, tidak mungkin pikun. Dia mungkin lupa, sampai akhir hayatnya tidak lupa. Ingat, wahai putra-putri, wahai putraku, jangan sampai yang membunuh aku tadi engkau cincang, jangan. Subhanallah, ini loh adab akhlak rungokno. Jangan kau cincang orang yang membunuh, ini membunuh ayahnya, anaknya dipanggil, jangan kau siksa. Lakukan hukum yang semestinya menurut hukum agama. Kau boleh membunuh dengan aturan-aturan agama. Jangan kau biarkan tanpa makan dan minum. Kasih makan dan minum dari apa yang kau makan dan kau minum. Ayo wong-wong sing ngomongin Islam teroris kon melek motone. Kon melek kupinge. Iki lho gurune wong sak donya. Ini murid teladan Nabi Muhammad. Siapa guru mereka? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Manusia yang tidak diutus oleh Allah untuk jadi pendendam. Aku tidak diutus oleh Allah untuk pelaknat. Aku tidak diutus oleh Allah untuk mengkafirkan satu dengan yang lain. Ini Rasulullah tidak diutus untuk melaknat. Kenapa kita umat Islam saling melaknat saat ini? Kenapa umat Islam kita saling mengafirkan saat ini sedangkan kita sama-sama mengucap la ilaha illallah? Kenapa? Ikut siapa? Akhlaknya siapa yang ditiru? Ikut Rasul? Bukan. Soalnya di dalam sejarah Rasulullah tidak ada yang mengkafirkan sesama Muslim. Ini musuh. Rasulullah pun juga pernah. Waktu itu ada satu orang datang ingin membunuh Rasul Muhammad SAW. Sudah siap mau mati ini Kanjeng Nabi. Ketemunkan sama Sayyidina Umar. Loh, iki arep mateni Rasulullah. Diambil sama Sayyidina Umar, dicincang di salah satu tiang di masjid. Talene sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan bangganya bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, bisa menyelamatkan nyawa Rasulullah. Lapor, ya Rasulullah, tadi ada satu orang ingin membunuhmu, sekarang sudah kutangkap dan aku cincang di masjid. Ya Umar, jangan kau cincang, lepaskan dia. Iki arep mateni kon ngucul ke. Beri makan, minta kalau tidak ada, mintakan sama Fatimah putriku. Di rumah ada makanan apa? Suguhkan. Adanya susu kambing yang habis diperes Rasulullah SAW. Bayangno, susu kambing yang meres Kanjeng Nabi, dikaitkan musuh yang akan membunuh Rasulullah. Itu nek saya, akan dibunuh Sayyidina Umar misalnya waktu itu, sebagai murid saya misalnya. Oh iya, bener, cocok. Kuantin orang sisa nek pun uleken sirai. Pasti, pasti. Mau kita manusia model semanggi gitu lah. Tak mungkin kita mengatakan, wah jangan, itu kesian. Orang mungkin, ini sifat kita sekarang. Karena kita tidak niru Rasul. Waktu itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah ini akan membunuh kamu. Tak apa-apa. Biar mereka kasih. Diambilkan, Masya Allah. Mintakan kepada siapa? Putriku Fatimah. Sisti Fatimah ini pula putri yang luar biasa, tahu ayahnya mau dibunuh, ayahnya minta susu yang tadi pagi diperes oleh beliau, susu kambing diperes sama dia, dikasihkan. Ini anakku orang terima di dalam yang harmanan ini, jaluk susu barang abah ini piye abah ini masih ada di pantai ini, aku orang terima abah aku ada di pantai ini tidak diberikan. Itu badan air susu kambing yang termahal di dunia ya peresane Kanjeng Nabi. Ayo coba, oleh susu kambing termahal tidak ada. Semua yang dimiliki Rasulullah pasti ter. Itu ter. Ter itu tidak ada yang lebih dari ter kecuali maha. Maha kuasa, maha kuat itu Allah. Kalau ter itu sih makhluk. Termulia. Kan di dalam anu, la'ala khuluqin adim. Kan, akhlak yang adim. agung Rasul Muhammad SAW. Waktu itu Rasulullah menyuruh, coba ditengok, ditengok sama Rasulullah, ya fulan. Dibuka, disuruh buka, ya Umar buka talinya. Ya fulan, ucapkan syahadat. Dia tidak mau. Wong Arabi nyenenge ya. Itu nek biasanya orang yang ditawan kan ya sudah aku tak syahadat, aku tak minggat kan ngono rampung. Iki ya ora lho, hebate wong Arabi ngono kuwi. Tidak, saya tidak mau mengucap syahadat. Ayo kamu ucap syahadat. Sampai tiga kali dia tidak mau, kata Rasulullah, ya Umar lepas biar dia pergi. Ya Rasulullah, ya arep mateni kok nek balik mateni nang piye? Mboten apa-apa, bismillah biar dia keluar. Subhanallah dicolke. Ini Islam. Ini agama yang luar biasa. Tidak ada agama seperti ini, tidak ada. Di dunia manapun tidak ada agama seperti agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ayo ngomong karo aku. Dan dibawa para anbiya, orang-orang yang mendahului Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul. Ini agama Islam, damai, asal. Ini Rasulullah. Waktu itu pulang, orangnya keluar, kunduk-kunduk-kunduk 7 langkah balik naik. Balik naik, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Wong-wong sing sekitar Rasulullah kaget, piye genah menungso iki, Mang? Kon mlebu Islam wegah, bar mundur 7 langkah kebalik nang syahadat. Ditanya sama Rasulullah, Rasulullah mudeng. Rasulullah tuh paham wong iki bakal Islam wis mudeng. Makanya culke. Diculke sama Rasulullah. Balik tuh, kowe mau kok mau ora gelem saiki gelem apa sih, Bapak? Ngapunten wahai saudara Umar misalnya. Dek wau kula niku diperintah kula wedi, Islam kula niku gara-gara wedi kalih Kanjeng Nabi. Islam saya gara-gara saya takut dengan engkau wahai Umar, takut dengan Rasulullah. Wegah aku arep mlebu Islam tenan-tenanan mlebu karena aku memang orang Islam. Ya, dadi metu sik balik nah, dadi ditoto atine agi mlebu dan terus syahadat. Iki lho wong hebat. Kaya ngono Rasulullah. Begitu pula tadi yang kita ceritakan Sayyidina Ali. Oh, jombo kamblengi kek ono pangan ke anane. Hukuman dengan cara iki akhlak. Rasulullah ki akhlaknya mulia. Ayo to, ojo do geger umat Islam, tulung, tulung, tulung. Bersatulah kalian, bersatu. Beda karepmu lah, ojo ngeyel siji, ojo ngafir ke sing liyane, ojo nyalahke ngalor ngidul wis to, menengo ngamalo amal ibadah menurut apa yang kamu tahu dan kamu yakini, selesai. Wis ngono wae ojo nyalah-nyalahke. Insyaallah uripmu enak. Tapi nek kamu kesana sini nyalahke, uripmu ora mungkin enak. Uripmu mesti padu terus. Akhirnya Islam sama Islam gur geger to. Tadi Habib Musin menyampaikan to, Jufri. Israel iki kok terus wani wae karo umat Islam ya apa sebabe? Dak bosen-bosen lho Israel ngebomi Gaza kuwi. Dari saya umur digendong mbok nganti saiki jenggoten ngene iki. Israel wis ngamplengi Palestina, wis. Israel sudah ngampleng Mesir. Karena Israel mudeng bahwa orang-orang Arab yang ada di sekitar negara Israel itu wedi karo donyone, ora wedi karo Allah. Dia tidak takut sama Allah. Dia tidak takut. Dia dipateni anak-anak wong gak terserah. Yang penting anakku selamat. Kuwi wong Islam itu. Ngakune negara Islam. Ngakune ngerti Quran. Ngakune hafal Quran. Tetapi Israel itu negara cili. Karo Surakarta itu gede Surakarta. Penduduknya karo Jakarta itu jakeh penduduk Jakarta. Ngono kok ora iso ngentek iki terus sebabnya apa? Kan lucu tuh. Neng ngarepmu ki enek kecoa. Sekitar kecoa ki enek wong 1000. Mateni kecoa siji ora iso. Niki kok aneh men kecoa ya. Siji wae kabeh nganggo sandal. Arep ngampleng nganggo sandal salah satu kan bisa to. Ora enek sing sandal ki maneman kok mreget gupak kecoa. Sing siji arep mateni, ndak bisa. Ini kalau kita membunuh kecoa nanti akan datang kecoa-kecoa-kecoa-kecoa yang lain. Sing siji pendapatnya ngono. Sing siji lene, ini Allah tidak ridho kalau kita membunuh kecoa. Itu yang salah itu yaitu kecoanya lah, malah nyalahke ngalor ngidul. Ini bab kecoa siji, wong 1000 ora iso mateni. Israel ki kecoa. Mudah. Coro kuwi. Senjatanya itu apa? Orang dia senjata. Senjatanya ini loro ini loh. Yang ini tak. Masuk negara-negara sing kita. Nek Palestina nanti apa-apa. Ini watu karo pelinteng. Ya orang mati-mati. Oh dia lawak gede-gede ngungkuli aku pengen loro kok. Ini buat pelintengnya terus maling ya kaya keselentik. Iki jaluk apa? Bagaimana nek perlu digebyur minyak sak negara sing Islam tok kesek? Sak negara gebyur minyak. Wis, bener ngene-ngene. Kaya kecoak balik iki. Mudeng pernah delok kecoak balik ngene-ngene terus. Wis iki dadi kecoak-kecoak ben balik rasakno, eh kecoak ngono. Astagfirullahalazim kok angel men. Kenapa kita malah justru paten-patenan dhewe ning Syria iki pirang atus sewu wong mati. Di Irak itu berapa ratus orang? Sopo yang mati? Jenenge Muhammad, jenenge Ali, jenenge Umar, jenenge Abu Bakar. Podo dulu deh, paten-patenan dewi. Tapi kecoak siji sing ganggu kira di pateni. Soalnya kecoak mudeng. Aku tak lewat neng gue nih uang-uang balil lagi masa ni kecoak. Iya, kecoak karo mendem sida. Iya. Terus sing-sing ketok-ketok kecoak. Oh silahkan kecoak. Saya tidak mau kau kotori. Lanjut saja kecoak. Panganan ki sego-sego nih uang-uang gue. Naudzubillah min dalik. Anti-anti, Islam bersatu. Ojo nganti Islam gurgeger ya, bersatu. Kalbunyanil wahid, bagikan satu bangunan yang kokoh yang kuat. Wes ojo beda-beda ke sapa wae. Bismillah. Kowe seneng tahlil ora seneng tahlil ora apa-apa, sing penting ojo kocok, ojo ngoceh kabeh. Sijinya lagi kono sijo ojo. Bismillah yang penting jalan Islam tetap satu, insyaallah kekuatan itu akan timbul. Kalau sudah kekuatan itu timbul, tidak satu pun makhluk yang memusuhi Islam berani ngenyek Islam. Berapa kali Rasulullah itu sudah diejek? Di Belanda dibuat karikatur, di orang nek wong Islam ger wis ngirim SMS tok, lho kangge geger, wis meneng tok. Wong Londo mudeng lagi kecoak-kecoak iki, sing anu sing ning Londo mudeng iki tak ngene iki tak amboni kecoake dintuti sithik, tes. Alah terus ngirim tok. Ambune, ngomong ambune tok. Kowe mateni kecoak. Kecoak itu tetep mlaku. Gareng ngomong ambune, ambune kecoak ngentut. Buktinya, mana di Belanda itu? Sapa wong Islam-Islam sing sekarang di mana tempat Islam itu dienggo guyon tok. Ulama-ulamanya kurang dienggo guyon. Ulama-ulamae kon kono, kon ngene, kon dietan-etan. Karo dalange sapa kecoro. Dalange kecoa, coro kuwi tidak mungkin gelem coba jubu coro jangan neng hotel Hilton, inep neng kamar bintang 5, wak kecoa, dokok neng gon kasur, ambon neng semprot spray sing wangi, medenik diri golek kaleng, wes ora mungkin, coro itu tidak mungkin bisa dianu, coro itu tidak akan terima, tidak akan ridho kalau ada umat Islam itu seneng. Paham? Jadi aja gak kesempatan coro-coro kuwi. Coro-coro kuwi memang reget bisa. Gone kalen mesine. Israel kuwi gone mesine kalen duyuhi wong bendina. Wong Indonesia kuwi nguyuh ning Israel kuwi banjir ning ngono. Gone cilik sak Indonesia kon ngadeg nguyuh ngono ning sak Israel banjir. Indonesia 200.000 juta. 200 juta orang itu kan rono kabeh yo bareng-bareng piknik nguyuh bareng ning Israel. Wes lak banjir ngambune. Apa nih sing wong-wong Sunda kuwi kan jengkol nganggo pete ngene. Ben tambah kemlepek ngene. Naudzubillah mek gemes aku. Piye carane iso nglawan Israel ora iso gor isone ndonga. Delalah ya donga-dongane kene iki belum dikabulkan sama Allah. Insyaallah kalau kita bersatu Allah pasti akan ngabulkan. Tapi kalau kita saling mengkafirkan, saling menyalahkan, dongane ya ora kabul-kabul. Ya, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi cara pendidikan anak sudah selesai malam ini. Nah, kita lanjut nanti dengan yang lain. Ya, syukuri tadi yang hari ini mensyukuri bahwa di mana tempat, terutama di Indonesia, banyak pondok-pondok pesantren, banyak madrasah-madrasah, banyak TPQ-TPQ, banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang mendidik kita dan mendidik anak-anak kita untuk kenal Al-Quran dan kenal kepada Nabi Muhammad serta kenal kebenaran. Jangan khawatir, syukur anak titip kirono. Semisal dia sekolah umum, sore titip kirono. Bismillah, kon pinter. Ojo nganti, Ojo nganti anak metu suka pondok pinter gor ngafir ke sing liyane. Ojo, nggih. Bismillah, itu yang harus kita jalankan. Kalam Habib Abdullah bin Ali Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-Imam Syekh al-Islam Qutb al-Da'wah al-Risalah Habib Abdullah bin Ali Haddad rahimahullahu ta'ala fi fusul al-ilmiyah wal usul al-hikamiyah الفصل العشر اعلم أن كل شيء يحسن مع التقوى والإحسان من الأحوال المختلفة المتعاقبة على الإنسان مثل الفقر والغناء والصحة والمرض والعز والذل وخمول والشهور نحو ذلك ونحو ذلك وكل شيء يقبح ويذم مع الفجور والإساءات من هذه الأحوال وبيان ذلك أن الإنسان متى كان تقيا محسنا فإن أصابه مع ذلك فقر كان حاله مع الله تعالى الرضا والقناعة والصبر والورع والاستغناء عن الناس إلى غير ذلك من الأحوال الشريفة وكان حظه من الله تعالى رضا والقرب والإمداد بالصبر والمعونة إلى غير ذلك من ألطاف إلهية وكان حاله فيما بينه وبين الناس الستر والتجمل وانطلاق الألسن بالثناء عليه في فقره بأن الله تعالى سلك به مسلك الأخيار الأبرار في أوليائه وأصفيائه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. حسن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Fushulul Ilmiyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau dalam nasihat ini menyampaikan bahwasanya ada dua rumusan penting di dalam kehidupan kita, yang mana dua rumusan ini apabila satu kita jalankan, satu kita tinggal, insya Allah bisa tergolong orang yang selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah. Yang pertama, i'lam anna kulla syai'in yahsunu ma'at taqwa wal ihsan. Yang pertama, segala sesuatu akan menjadi indah apabila disertai dengan takwa dan perbuatan baik. Itu rumusan yang pertama. Wa kullu syai'in yukbahu wa yudhammu ma'al fujuri wal isaa'ah. Dan segala sesuatu akan dicaci dan akan dicela bersama sikap fujur. Fujur itu enggak takwa, dan isaa'ah, isaa'ah itu lawannya berbuat baik tapi berbuat keburukan. Kemudian dicontohkan oleh beliau. Andai kata ada orang yang dia itu takwa dan suka berbuat baik, umpama dia itu ditakdir sama Allah jadi orang yang fakir, maka dia itu dikatakan dia, hubungan antara dia dengan Allah, dia akan sabar. Kemudian dia akan warok, enggak mau ngambil kecuali dari yang benar-benar halal, yang subhat ditinggal. Kemudian kalau dia sudah bisa seperti itu, maka Allah akan memberikan kepada dia al-imdad bisabr wal ma'unah. Allah dikasih sama Allah pertolongan supaya bisa sabar dan berbagai macam pertolongan yang lainnya. Wal qurba, dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pun antara dia dengan manusia, maka dia akan at-tajammul, enggak nunjukkan kalau dia itu fakir, tapi dia nunjukkan bahwasanya dia itu orang yang mampu, enggak berharap pada manusia, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya para manusia pun akan memuji dia. Umpama yang fakir itu orang yang kebalikannya, orang yang enggak takwa. Gimana keadaannya? Kalau dia enggak takwa, tentu dia banyak mengeluh, kemudian dia banyak tamak terhadap hartanya manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada dia. Justru sama Allah dibuat semakin melarat dan semakin melarat, dan manusia pun kalau yang tadi dipuji, kalau yang ini dicaci maki. Orang yang dia itu fakir tapi dia itu enggak takwa, sama manusia dicaci maki. Ini orang ini fakir, mesti gara-gara dia enggak bisa kerja ini. Kemudian orang ini dianggap orang ini fakir karena memang kesalahannya sendiri. Tapi kalau orang fakir yang takwa sama manusia dipuji, ini orang-orang yang soleh. Dia itu fakir karena memang dia ingin menempuh jalan hidupnya orang-orang yang soleh, jalan hidupnya para nabi. Ini yang pertama. Kemudian Abu Abdullah bin Ali Al-Haddad ngasih contoh lagi. Andai kata ada orang yang takwa dan dia itu orangnya sama Allah dikasih kekayaan. Gimana sikapnya kalau dikasih kekayaan? Maka dia akan banyak bersyukur. Kemudian dia menggunakan kekayaannya untuk berbuat taat. Kemudian dia akan menginfakkan hartanya untuk urusan-urusan kebaikan. Itu keadaannya dia. Terus balasan dari Allah Subhanahu wa taala ar-ridha, Allah akan ridha kepada dia. Wal mahabbah, dan Allah akan cinta kepada dia. Wal imdad bil mazid minal yusri wasa'ah, dan Allah akan memberikan dia semakin kaya dan semakin kaya lagi. Kemudian manusia pun juga akan memuji dia, menganggap ini orang yang baik, perbuatannya perbuatan yang baik, mendoakan supaya semakin kaya. Nah, umpama andai kata ada orang yang kaya tapi dia enggak takwa, maka keadaannya dia, dia bakal cari dunia serakus-rakusnya, tetap rakus dalam dunia. Kemudian tidak menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dia, dan manusia pun juga akan membenci dia dan akan mencaci maki dia. Kemudian dicontohkan lagi di sini, andai kata ada orang takwa kemudian orang itu sehat. Maka sifatnya gimana? Dia akan banyak bersyukur, akan dia akan sungguh-sungguh dalam ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan memberikan kemuliaan kepada dia di dunia dan kemuliaan nanti ada di akhirat. Manusia pun juga akan memuji dia, akan memuji ini orang yang suka beramal soleh, ini orang yang rajin berbuat taat, ini orang yang istiqomah ibadah. Tapi kalau orang itu adalah orang yang enggak takwa, dikasih kesehatan, maka dia pun akan menggunakan kesehatannya untuk semakin lupa kepada Allah, hingga akhirnya Allah pun benci. Dan akhirnya dia pun juga dibenci oleh manusia yang lainnya. Intinya bahwasanya segala sesuatu, bagaimanapun keadaan kita, apabila kita itu takwa dan ihsan, berbuat baik terus, maka balasan dari Allah akan baik, balasan dari manusia pun juga akan baik. Allah merespon baik, manusia juga merespon baik. Kemudian bagaimanapun keadaan kita, andai kata kita enggak takwa dan sering berbuat keburukan, maka balasan dari Allah itu buruk dan balasan dari manusia juga akan buruk. Oleh karena itu, ketika kita lihat tadi balasan dari Allah untuk yang baik gimana, balasan bagi Allah dari Allah untuk yang buruk bagaimana, sudah kita simpulkan bersama, tinggal kita pilih mau pilih jalan hidup yang mana. Kalau pilih jalan hidup takwa, insya Allah dapat kebaikan dari Allah dan dapat kebaikan dari makhluk Allah yang lain. Tapi kalau milih jalan hidup enggak takwa, fakir enggak takwa, kaya enggak takwa, sakit enggak takwa, sehat enggak takwa, maka berarti dia memilih balasan dari Allah keburukan dan balasan dari manusia pun juga keburukan. Semoga kata beliau dikatakan di sini di akhir ucapan ini bahwasanya sebenarnya ucapan ini bisa kita syarahkan secara panjang. Akan tetapi permisalan-permisalan singkat tadi insya Allah sudah cukup memberikan tambahan ilmu untuk kita dan cukup untuk memberikan pemahaman baru sehingga insya Allah kita semuanya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Wallahu bikulli syai'in alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فأجلي حرام ولا تعذلوني فأجلي حرام دعوني فعاد لي حرام ظنوني تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخوت عن شجوني دروس الغرام وخوت عن شجوني دروس الغرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تظلوني فاد لي حرام ولا تظلوني تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام سكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا ومن كان مثلي مؤنى مظنى ومن كان مثلي مؤنى مظنى بحب النبي لماذا ينام بحب النبي لماذا يلغى دعوني دعوني أنادي تعذلوني فعل لي حرام ولا تعذلوني عاد لي حرام لموني لموني بحبك رموني لموني لموني بحبك رموني يا كرة عيوني عليك السلام يا كرة عيوني عليك السلام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تظلوني فأعد لي حرام ظنوني فأعد لي حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه وعلى آله pertanyaan sambil bagi ada yang ditanyakan silakan. Oh ya, silakan. Hmm. dhewe. Salat ke salah siji sik. Ndak sendiri-sendiri sak mungkin jawabannya. Iki sing mbah jawab iki kene iki. Dereng. Nah. Pertanyaannya ada jenazah laki dan perempuan meninggal disolatkan itu bareng-bareng atau dhewe-dhewe? Nggih. Saged langsung saged mangke dungunipun langsung Allahumma ighfir lahuma. Di mana lahuma niki memang untuk dua, baik laki-laki semua atau perempuan semua atau memang salah satu laki-lakinya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fu anhuma. Iku saged kados sing pun dipraktek nih teng Masjidil Haram yeah. Niku kuatah sangat dia langsung sholatnya bareng-bareng manggo napa Allahumma ighfir lahum taglib terhadap yang laki-laki ngeten. Jadi disolatkan bersama-sama boleh, dewi-dewi ya boleh. Oh iya letak di jejer. Oh itu sunnah aja, sunnah aja. Posisinya yang laki itu dia itu sunnahnya aja, bebas. Ada lagi, ya. Sebabnya nopo mboten sholat. Mboten nopo-nopo. Sebab niku kepingin masalahnya kepingin ning neraka, surga, neraka, surga. Lah ngoten mawon. Mboten nopo-nopo. Mboten dilingki mawon. Mas jenengan kepingin surga terus apa surga, neraka, neraka, surga ngoten. Lho kula kepingin surga terus ya sholat terus aja nganti goblangan. Lah nek kowe sholat terus sesuk ora sholat, sok ben sholat, sok sholat, ya kuwi surga neraka sik. Ora ketang dicelup pirang ya pirang satu hari ke Alfisana sedina kaya 1000 dina ning neraka. Alah apa kuwi lak pendapatmu to ora mungkin ya ora mungkin ora apa-apa malah ora sah salat sisan Mas Mas ngebak-ngebaki surga kowe malah kowe nyeleneng ning neraka sisan. Lha dikandani malah ngeyel wong saiki nek ora ngajar nggih niku mboten napa-napa sebab kebiasaan tiang dusun nggih ngoten. Nah, tugas jenengan lak wonten to, tugas jenengan ngemutaken. Jenengan entuk ganjaran, sing diemutaken manut dadi entuk ganjaran padha ganjarane. Alhamdulillah enten tiyang sing mboten salat. Nek kabeh salat mubalih iki mboten payu, ngoten. Dadi syukur, mangsyukuri mawon. Dados niku kerjaan jenengan ngelingaken tiyang sing mboten salat, ngoten mawon. Kali didongakaken terus mudah-mudahan insyaallah jenengan saged istiqomah sing salat, sing ora salat ya iso istiqomah salat. Tengoten mawon. Tapi nek dijaki padu malah ngamuk niku. Nampane tiyang dusun aku ora selo, mbok kon salat cek ngurusi sawah ora lah ngono. Sawahku pangan tikus. Lah ya tikus iki salat to, Mas. Lah kowe ora salat, coba kowe salat lak tikus-tikus wegah mangan gabah. Ya, ya insyaallah ngoten Pak, insyaallah ngoten. Bismillah yang lain. Pertanyaan yang lain. Ya. Sambil ngenteni pembagian ini ora entek-entek. Apa? Golek sik wong Islam wae. Masalahe wong saiki iki kadang ya ora ndelok-ndelok pokoke kabeh jupuk ngono wae. Aja nganti dibangun dengan uang yang haram. Aja nganti dibangun dengan uang yang tidak cetha ya. Tapi aja mbok pisuwi sing wis kebangun. Wah, masjid itu orang kafir. Masjid itu orang kafir piye? Ya, kalau bisa orang bangun masjid ini dedet nih orang dedet rasa bangun. Wong saiki iki ngirik-ngirik ke wong Islam. Orang duwe duit ngalor ngidul ning dalane nggawa tampah ngene iki goleke nggo masjid ngisin-ngisine. Masjid rasa nggo tampah nek dite bangun ora nek dedet rasa bangun masjid wis akeh kok. Nggih. Tapi kalau hukumnya dibangun dengan uangnya ini hukum saya tidak berani ngomong hukum wedi. Monggo, Sir. Jenengan bangun. Bangun masjid dengan duit orang kafir. Kira-kira entuk apa mboten? Kula nggih mboten nantun, Pak. Cuma biasane ngeten lek panggenan resik niku sing murah nggih tiyang-tiyang resik. Tur dipernahke tiyang-tiyang resik. Lek panggenane boten patek resik niku biasane nggih kados dik wau niku sing murah-murah nggih ora patek resik. Sok nek resik niku ora patek kerasan teng mriku. Allah alam sabar. Nek misalnya ada orang kafir membantu kita buat masjid, gayen nggo nggo ngaspal dalan ngarep. Lah alhamdulillah kene. Dalalah sebaliknya kan rusak tu. Bangunan berapa pun masjid itu sekolah ditmu sing sewu, rongewu, sing kira-kira jelas setahun. Insya Allah bukan kita kita merendahkan orang kafir tidak, tetapi orang Islam ki duwe wibawa. Apa meneh enten sak niki uang hasil bunga bank, hasil bunga bank dikumpulke nggo bangun masjid. Jeblok masjid nggo. Bunga bank nggo bangun masjid. Bunga bank ini gue kepentingan-kepentingan masyarakat umum ini ramah salah. Gaya lampu dalan, gaya posko, gaya mar karmu, gaya WC umum ni. Betul nama apa? Jadi bendino di reget di karena soalnya bunga dia terget, di toke gue reget-reget. Oh coba colokin neng gun bank, dicolokin neng bank karu bank itu tuku senjata gue nembak awakmu gue. Bank Yahudi Yahudi iblis. Jadi neng soalnya cubun. Tapi disingkir ke dit bunga, ngono lho. Dit bunga kumpul ke, nah, tinggal urusan umum, insya Allah cek itu. Aja nggo bangun masjid. Dan saat ini pengusaha-pengusaha dit bunga nggo bayar listrik. Berarti maca Quran ini sekarang dit bunga nggo. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, listriknya dengan dit bunga. Piye carane maca Quran iso tadabbur iso ya ora iso. Gaya anak ya listriknya sekarang. Makanya anaknya pencalitan gak ya? Ya jangan, itu haram. Awak dhewe iki ngomong ngono kuwi sering tapi jarang sing manut. Sering, cuman maksud saya apa? Saya yakin kita ini tidak lepas dari itu, tapi ayo diusahakan untuk berhenti. Ojo nyicil utang meneh. Lunas utang meneh. Lah nganti kapan kuwi arep dadi wong ngono terus? Lah nek ngono bank ora payu, ben bank iki ben bangkrut kabeh. Wis to, bank-bank ini ben bangkrut sing ora bangkrut apa? Bang Amir, Bang Ahmad, Bang Karim, lha ini ora jangan di bangkrut. Soale bank-bank itu tidak membantu, bohong kalau namanya bantu kuwi kerjasama atau orang nganggo bunga namanya bantu. Lah wong bantu nganggo bunga ki lah ora bantu. Lah terus sing ngopeni wong-wong ning jero ki sapa? Lah makanya diajak kerjasama bagi hasil itu boleh. Tapi nek kamu nyalengi ning kene engko bungane sakmene. Deposito ning kene bungane sakmene. Ya seneng mangan deposito terus. Ya. Hati-hati dosa beb, yo karepmu. Nek kowe percaya dosa ya dosa, ora percaya dosa ya entenono. Ku tinggal ning akhirat iki terus hukume piye iki lek dikandhane ping 1000 ngeyel terus. Alah aku tak coba. Misale ning akhirat memang neraka ya wis lah lho. Kok ya wis lah ning neraka. Entenono ki ning neraka kok ya wis lah. Arep piknik apa ning neraka? Neraka ki jahanam nggone mawa. Lah kok arep mbok dolanan ki terus piye? Ayo dadi wong sing sing bener ki enak. Orang itu maaf, dadi wong sing bener. Wong Islam ki nek utang ya bayar. Wong Islam iki kadang nganyelke tenan. Wis ngomong iki katanya ustaz-ustaz itu kita tidak boleh pakai bunga. Ayo ora sanggup bunga tak utangi. Fosmil ki ngutangi kadang ora nggo bunga kuwi. Nyok, ora bayar. Tapi kalau bank pelajar sing bendino nggawa buku-buku ini keletek ngono wonge ya letek. Ngene. Saya 10.000 bayar 12.000 lho sedina. Ngono ki akeh sing utang, mbok-mbok ki mesake. Mudah-mudahan kok insyaallah mudah-mudahan mbok-mbok sing ngono utange lunas kabeh. Bank pelajete ben melejet kabeh wong-wonge. Ndang kecemplung ning jurang kabeh ngono ndang rampung. Mbok rusak kabeh. Lho mbok-mbok kadang ning neng kelewari ya kanggo buku alur ngidul berapa mau bayar berapa orang bayar orang bayar telat sedina ning ngomel kaya manakit lho iki lho wong-wong orang padang mereka ini misi punya di bank itu miliaran orang bayar 1000 ngono wae wong itu Al-Qur'an sudah mengatakan mereka ini gayane iki kaya setan. Delon wong rentenir fotonen dokok ning omahmu jejene kalau Mbah Sirot fotone. Delok WC astagfirullah nek delok setan iki ya kaya ngene ternyata. Mbah Sirote dijejerke barang ora gelem jek foto tok lho. Nek orang percaya sesuk enek rentenir fotoan jebret jejeno karo fotone Mbah Sirot. Nes jejer. Kula Mbah Sirot nyingkir. Gak aku jejer karo rentenir. Nek orang percaya coba nang. Tenang beb coba nang. Nek orang nyindir berarti kowe ne sing kon nyingkir. Ngajeti aja nyek aja nyedaki wong-wong kaya ngono. Dan saya berharap rentenir-rentenir mbok aja to ya mandeka. Bantuan dulur-dulurmu kuwi masake paimin paijo kuwi masake. Oh iya ngono ben iso bayar sekolah anake, ben iso ngono. Islam itu nek ngono nek iso sing utang bayar sing ngutangi jo seneng insyaallah urip enak. Lagi sing Islam-Islam sing suge-suge wis loman, sing kere malah lho. Katanya kalau ngutangi suruh ikhlas. Kata Nabi Muhammad orang itu kalau belum bayar itu ganjarannya luweh akeh. Iki dalil wong kere kurang ajar. Rasulullah ki ngomong wong utang ora bayar Rasulullah wegah nyolati ngono. Mbok dalil kuwi. Ora gelem nek dalil ngono. Mosok be Rasulullah ya? Takok karo sing ngerti-ngerti, aku ora ngerti kok. Tanya Sayyidina Umar. Itu Rasulullah itu kalau ada orang utang tanya makanya carane piyai, kiai iki luar biasa. Nek enek wong mati carane siapa yang mempunyai sangkut paut utang piutang dengan almarhum silahkan menghubungi ahli waris atau kami untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Nah wis toh habis itu mari kita maafkan si jenazah ini tadi almarhum. Sami'u maafkan maafkan. Kan berarti serampung toh putus tinggal diteruske ahli waris. Ngono lho para wali. Akhirnya iso disolatke. Lah nek ora sapa sing arep nanggung utange? Ora ana sing gelem nanggung ya ora ana sing gelem nyolati. Ya paham itu dibuat seperti itu gunanya supaya hukum ini agak bisa di diutak-atik sithik lah supaya ini enek sing sing jamin, enek sing jamin. Kalau sudah dijamin insyaallah nanti tidak ada urusan lagi sama orang itu. Maksudnya kuburan arep mbok gedhok ya diutangku wis mbok ora mbok bayar. Ya misalnya dijamin sama ahli warisnya ya. Bismillah nek iso ki utang itu boleh, bukan tidak boleh. Wong Rasulullah ya utang. Mau meninggal Rasulullah pun masih mempunyai utang dengan seorang Yahudi. Rasulullah yang lunasi se, lunasi se. Rasulullah itu paling seneng nek utang orang sekarang itu nek utang duit-duit gue bayar ki disimpen se. Wong waktu ni cik rong sasi gak. Padahal duit itu untuk kontan ni. Tak simpen se baik. Tak puter ke. Sopo ngerti gue so untuk telu keuntungan. Delalah puter keputeran. Malah orang metu belal lagi ditagih piye Mas. Aduh kocor aku dek iki tak wis entuk lho sakjane. Arep tak bayar ki tak pikir ben entuk keuntungan ping telu malah kocor aku. Nah. Sing salah sapa nek wis entuk dhuwit dari hasil itu langsung lunasono. Orang yang meringankan janjine rong sasi mbok kae sesasi aja njaluk turahan. Mas iki janjiku rong sasi lho. Wis tak lunasi sesasi berarti potong 10%. Lah kurang ajar kuwi. Berapa dhewe riba kuwi ya. Lu mendahulukan kan enak. Makanya kadang orang-orang sekarang ini utang karo wong Islam ngomongnya surah enak-enak utang karo wong kafir. Ya wong kafir iki loman. Loman piye kok dipotong 3% ben sasi kok loman. Ya wong Islam arep motong ora wani sebab dosa. Lebih becapek nek wong Islam saiki kata-katae nek utang lali. Latangi malah melayu ngapunten nggih Mas. Makanya buku tabungan itu nek akhir tahun isinya insyaallah mudah-mudahan sing diprint tolong BCA diprintkan. Semut metune insyaallah, insyaallah, insyaallah. Karena sing bayar gur insyaallah kabeh. Jadi BCA iki entuk balesan insyaallah mudah-mudahan 1000, insyaallah mudah-mudahan 50000. Sing jutaan iki insyaallah tok. Makanya wong Islam enak ya, arep utang insyaallah kita bayar. Insyaallah tok menang. Insyaallah iki wajib. Yang ada pertanyaan lagi terakhir. Enten banten. Ini badan tutup, ya. Ya, ya. Ya. Wah, orang tak kandah ini, no. Tidak ada yang tahu bahwa malam ini atau malam kapan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Jadi kita harus usaha bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Coronya itu ada. Para ulama juga memberi cara, di antaranya termudahnya cara salato isya jamaah karo subuh jamaah. Iki sapa dewe malah? Kuwi malah guyon dhewe ning kene iki piye? Jadi salato isya jamaah, salato subuh jamaah, insyaallah dapat Lailatul Qadar selama 30 hari. Insyaallah dapat. Oh, pengaruhnya dadi waras. Sing mau ni orang solat dadi solat, sing mau ni malas-malasan nek anu-anu ibadah dadi gampang ini. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Apa tu ciri-cirinya itu? Terus orangnya tambah bercahaya, cahaya ini gampang golek. Ya, lunga ning Korea wis dadi cahaya. Saiki kan akeh cah-cah nom-nom iki mimpi diapake dadi cahaya dadi ini. Dadi yang pokok buat kita tidak usah ribut mencari malam Lailatul Qadar, tetapi kita usaha di setiap malam supaya kita berjumpa lagi. Kalau orang usaha setiap malam 30 hari turut berturut-turut, tidak mungkin dia tidak dapat Lailatul Qadar. Terus setelah itu ciri-cirinya bagaimana? Dia akan mudah menjadi orang yang baik. Karena ibadahnya diterima oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah, dan dia dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi. Nggih. Itu Lailatul Qadar. Enten tiyang niku nek anu isuk-isuk melek delok iki Lailatul Qadar apa bengi. Ciri-cirinya itu pagi itu padang, sejuk, gitu kan gitu. Itu ndak usah golek-golek ngono. Terus kalau ada sampai ada orang yang mengatakan saya tadi malam dapat Lailatul Qadar, penipu. Wis ngapusi wis. Itu sering terjadi di beberapa daerah desa terutama. Ada orang yang mengaku ketiban Lailatul Qadar dadi dukun. Akhirnya takoni iki takoni nomor Lailatul Qadar takok nomor akalmu. Ki akeh-akeh kathah niku sing tiyang-tiyang medan desa terus gayane di lagu di medan-medan ki ngono kuwi. Baru ketiban Lailatul Qadar ni Beb. Ngene iki wong stres mesake. Ya hati-hati, aja gampang percaya ngono-ngono. Kowe percaya karo Quran wae, percaya karo hadis Rasul, percaya karo romo-romo kiai, ulama-ulama sing didik salat, didik ibadah. Itu luweh cetha, luweh bener timbang ulama aneh-aneh. Oh ya, si bayi. Nah, iki sekon lagu iki. Lagu iki kok. Tapi yang saya tanyakan ini pakai Al-Qur'an. Siap. Disalahkan. Just be it. Nggih, niku siap niku sing jawab Gus Karim, monggo Gus. Mboten. Iki bagiane Quran, Al-Qur'an iki maksud aku sing jawab. Monggo Gus, mboten paham kula niki. Mboten ahline niku, ahline Gus Karim. Monggo Gus. Mboten kula nggih mboten sanget. Monggo niki menawa. Bagiane Quran niku. Nggih, saestu kula anu dereng saged maknani dawuh kala wau, namung dawuh kala wau saestu saking Quran. Mung waosanipun sing radi klentu, waosanipun kirang tajwidipun kirang sae ingkang dipun waos kala wau nggih. Taro menika mboten taro ning taro ayunahum, mboten taro ayunuhum. Maosipun sing tasih kleru, namung artosipun tafsiranipun kula saestu budhal sama sekali. Dereng-dereng mangertos. Nyuwun pangapunten Habib. Tapi carane arep jawab aku ya luwih ora iso. Boten saged jawab, Mbah. Insyaallah benjang dipun padosaken jawabanipun saking tafsir. Nggih, Bang, nggih. Nggih. Ar-Rasul dan Al-Haq. Nggih, siap. Insyaallah benjang jenengan mriki. Nggih. Siap. Atau mungkin ada yang bisa jawab apa yang disampaikan ditanyakan tadi? Ada? Tidak ada yang anu mungkin di sini. Nanti insya Allah kita jawab. Besok kita tanyakan Ustaz Ansori tugasnya untuk mencari di tafsir. Nggih, Pak, nggih. Siap, alhamdulillah. Pun kula kinten cukup niki pun jam 5 isuk kurang 3 jam. Ya alhamdulillah masyaallah malam 3 likur. Alhamdulillah dipun dugeni Mbak Idris ning masyaallah. Oleh ngantuk-ngantuk. Mbak Idris alhamdulillah masyaallah. Saya tadi itu bukan tempat Gus Karim. Iling saya itu biasanya Tegal Sari ki nek dul. Biyen cilikan kuwi ndodok ning perapatan ngene. Ngenteni dul Tegal Sari kalau ndak Masjid Agung. Saiki sore nek mriyem niku mboten enten nggih. Larang soalnya. Mercon cili kepes ngono tok ora krungu ning dindi. Wah, itu dodok saya di alun-alun apa di alun-alun. Di perapatan tuh sampai kelihatan betul cebul dhuwur kuwi. Terus buka ibu teko glatno kloso blayu blayu mlayu subhanallah. Saiki ora enak. Ing sirina mangane wong rodok ing. Nek biar dhuwur kaget nila. Bismillah mencolot semangat semangat. Saiki sirina ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, insya Allah didoakan para romo-romo kiai kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, para habaib kita. Insya Allah siapapun yang hadir di malam hari ini dan yang mengikuti acara ini dari radio, semuanya mendapat keberkahan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Kita doakan di malam hari ini ibu daripada akhina soleh namanya Ibu Sarkiyah binti Utuh yang berapa tahun yang lalu telah meninggal dunia bertepatan dengan tanggal malam 23 Ramadan. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha waskinha al-jannah ma'an nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma taqabbal hajatina wa hajatil hadirina, hajatid dunyawiyya bil maysara wa hajatil ukhrawiyya bil maghfirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja'in min dana min a'malina. Ala hadhihi niyyah ya Rabb ya Allah, mudahkan kami untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar alladhi khairum min alfi syahr, dan jadikan Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi kami dan bagi guru-guru kami, orang-orang tua kami, anak istri kami dan keluarga besar kami serta seluruh jamaah-jamaah kami. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang akan membawa keberkahan, membawa panjang umur kami untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah. Mudahkan kami dan seluruh umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada dalam menjalankan ketaatan kepada-Mu dan menjauhi maksiat. Selamatkan dan menangkan seluruh kaum muslimin yang lagi ya Rab didolimi oleh Bani Israel, oleh orang-orang Israel ya Arhamar Rahimin, terutama yang ada di Gaza, yang ada di Palestina dan dimanapun mereka berada. Ya Allah berhentikanlah ya Rab, berhentikanlah ya Rab pertikaian di antara sesama Islam. Berhentikan ya Allah, hentikan semua pertikaian di antara Islam. Ya Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Ya Arhamar Rahimin, hanya Engkau yang dapat membantu kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrad dhalimin. Allahumma ya Rabb taqabbal du'ana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil Qur'anana wa taqabbal a'malana ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shaliha wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir al-Fatiha. Pohon juga 100 harinya Bapak Damiri bin Bakri, ayah daripada Nurholis yang biasa membaca buku Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Nasaih Diniyah di tempat ini setiap malam Kamis. Allahumma aghfirlu warhamu wa'afi wa'afu anhu waskinil jannah ma'an nabiyyina siddiqin wa syuhada wa salihin misyadil fadihah. يا ربنا اعترفنا بأننا انترفنا وأننا أشرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروات لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب wa ali wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil bani ashhadu an la ilaha أشهد أن أستغفر الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اعتقد على الصوم نويت صوم غد هذه السنة لله تعالى. Jawabannya untuk bapak tadi, Rasulnya itu Muhammad, Al-Haqnya itu Al-Quran. Jadi Rasulnya itu Muhammad di tafsir Tabari, ya. Al-Haqnya itu Al-Quran, Rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Nabi Muhammad nih, Bu. Nggih, Al-Haqnya itu Al-Quran. Tadi barusan dilihat di komputer di tafsir Tabari, ya. Ya, itu jawabannya. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Kunduripun dereken sugeng. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Ketemu lagi insyaallah besok malam. Setiap malam kita berpesta dengan para malaikat untuk mencari rombong, untuk mencari ridho Allah. Pokoknya kumpul karo malaikat, luweh aman, luweh adem, luweh tentrem. Ya insyaallah. Tiap malam sampai nanti insyaallah malaikat akan menyampaikan apa yang menjadi hajat kita semua. Ya, yang penting buatan sah salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.